إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار أيها الحاضرون معاشر المسلمين yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat darinya lah sehingga kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kepada Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Agama Islam adalah agama yang mencakup seluruh kebaikan yang akan diperoleh oleh manusia baik di kehidupan dunia dan juga kehidupan akhiratnya, sehingga kita dapati dari mereka banyak manusia, terutama dari mereka-mereka yang menisbatkan diri mereka kepada al-Islam, slogan yang sering nampak atau muncul dari mereka adalah mari kita sama-sama kembali kepada sumber Islam, yakni kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Akan tetapi yang sebenarnya ketika slogan ini betul-betul diterapkan, maka akan tercapai yang namanya persatuan dan kesatuan umat. Akan tetapi yang kita saksikan, betapa banyak mereka dari kelompok-kelompok yang mengatasnamakan diri mereka al-Islam, akan tetapi justru mereka saling berselisih. Naam, bahkan tidak sedikit pula kita temui di antara mereka ada yang saling menghalalkan darah satu dengan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Slogan ini memang benar dan wajib bagi kita untuk mengembalikan seluruh urusan kita dari urusan dunia maupun akhirat kita, maka kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, karena sebagaimana kita sebutkan tadi bahwasanya Al-Quran dan Sunnah adalah sumber kebaikan, naam, bagi segenap manusia untuk mereka bahagia di dunia maupun akhirat. Dan tentunya dari kelompok-kelompok yang ada, maka kita bisa melihat manakah dari mereka yang lebih cocok, yang lebih sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bimbing untuk kita. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim ketika terjadi 6 permasalahan perselisihan di antara kita, farudduhu ilallahi wa rasulih, maka na'am Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk mengembalikan, na'am mengambil hukum duduk perkara yang kita perselisihkan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan tentunya sama-sama kita membenarkan bahwasannya orang yang paling atau generasi yang paling mencocoki terhadap kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala di atas, adalah orang-orang yang mereka hidup di masa na'am diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di masa diturunkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi kalau bukan mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah generasi terbaik umat ini yang Allah Subhanahu wa taala pilih mereka untuk menemani nabinya sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah. Dan betapa banyak pula kita menemui pujian terhadap mereka, pujian kepada mereka, baik dalam Al-Qur'an maupun di dalam sunnah atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan mereka. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam merekomendasikan mereka bahwasanya mereka adalah generasi terbaik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian setelah mereka, kemudian setelah mereka. Nah, ini adalah jaminan dari Allah atau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang nah kebaikan mereka. Mereka dijadikan rujukan oleh umat untuk memahami umat nah agama ini, agar mereka na'am tidak berselisih dengan perselisihan yang Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah generasi terbaik para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya orang-orang yang mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beragama pun akan mendapatkan kebaikan itu. Sebagaimana disebutkan tadi, khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, yakni generasi para sahabat. Kemudian Nabi menyebutkan tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelah mereka, yakni yang kita kenal dengan generasi tabi'in, yakni orang-orang yang mengikuti ajaran sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baik, tanpa menambah dan juga mengurangi dari apa yang telah diajarkan kepada mereka. Kemudian generasi setelah mereka, tabi'in, atau yang kita kenal dengan tabi'ut tabi'in, ini pun adalah generasi yang mereka mengikuti para tabi'in dengan baik, tidak menambah dan tidak mengurang dari apa yang telah diajarkan kepada mereka. Dan mereka semua na'am dikenal dengan salafun salih, yakni generasi terdahulu yang salih. Mereka adalah orang-orang yang tercatat di dalam sejarah adalah orang-orang terbaik di dalam mengamalkan agama ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan kalau mau kita lihat di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam teramat banyak tentunya pujian-pujian kepada mereka, generasi para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak dipungkiri bahwasanya mereka adalah orang-orang terbaik dari umat ini. Mereka adalah orang-orang yang langsung mendapat enam rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Manakala seseorang mengatakan dirinya beriman, akan tetapi enam keimanan yang dia praktekkan itu tidak sesuai dengan keimanan mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh mereka belum mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Fa in amanu bimitsli ma amantum bi faqad ihtadaw." Kalau kalian beriman seperti imannya mereka, maka sungguh kalian telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah syarat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari pengakuan seseorang tentang keimanan dia. Maka harus dilihat apakah praktek keimanannya sesuai dengan apa yang dipraktekkan oleh mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini pun turun tentunya di zaman mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi domir atau panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, antum di sini adalah mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus melihat seberapa jauh kita di dalam mencontoh mereka di dalam praktek-praktek amal ibadah kita, agar itu semua dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan yang tentunya akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wajib bagi kita untuk mengembalikan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dan sesuai dengan apa yang telah diajarkan pula oleh mereka, para salafun salih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasannya di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap agama ini adalah dengan Allah Subhanahu wa taala memunculkan dari setiap penghujung 100 tahun ada orang yang mereka diistilahkan dengan mujaddid, karena sekian tahun, 100 tahun berlalu, yang tentunya tidak dipungkiri dan pasti akan terjadi yang namanya pengkaburan-pengkaburan terhadap agama ini. Maka Allah Subhanahu wa taala memunculkan seorang yang dia akan memperbaharui agama ini, dalam artian dia akan mengembalikan, dia akan mendakwahkan kebenaran ini sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dan tentunya tidak ada rasa takut bagi mereka di dalam mereka mendakwahkan agama ini terhadap celaan orang-orang yang mencela mereka. Bahkan mereka rela untuk mengorbankan apa yang mereka miliki dari harta maupun jiwa-jiwa mereka agar tegak yang namanya agama Allah Subhanahu wa taala ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena itu merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa ada dari umat ini sekelompok di antara mereka yang mereka akan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala La tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansurin la yadurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta ya'ti Allahu bi amri. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan senantiasa akan muncul atau akan ada sekelompok dari umat ini yang mereka naam di atas al-haq, menyuarakan al-haq, karena demikianlah sifat al-haq bagi orang-orang yang benar mencari dan mengamalkan al-haq itu. Dia akan menyuarakan al-haq meskipun naam terkadang pahit adanya. Mereka menyampaikan al-haq ini meskipun terkadang mereka disakiti oleh kaumnya. La yadurru man khalafahum wala man khadalahum. Tidak na'am membahayakan mereka, orang-orang yang menyelisih mereka. Hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya al-haq itu adalah sesuatu yang pasti, yang tidak boleh kita ragu padanya. Kebenaran itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya orang-orang yang mereka menyerukan al-haq adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Sehingga pantaslah mereka orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terjadi pada mereka pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam atau nabi-nabi sebelumnya. Karena mereka mempertahankan al-haq, kadang akan muncul gangguan-gangguan. Bukan berarti orang-orang yang na'am mereka menyerukan al-haq kemudian tidak akan mendapatkan gangguan dari manusia. Justru itu merupakan bukti kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Karena di antara bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yakni tatkala hamba tersebut diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahu. Sesungguhnya jika Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji kaum tersebut. Dan ini merupakan konsekuensi dari penyeru-penyeru al-haq, dari orang-orang yang berusaha untuk istiqomah demi untuk mendapatkan sesuatu yang tentunya lebih besar nilainya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam shawab. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wajib bagi kita, bagi orang-orang yang mereka menginginkan keselamatan di dunia maupun di akhirat, untuk senantiasa mereka melihat atau bercermin kepada apa yang telah diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan na'am petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, sesuai dengan apa yang telah dipraktikkan oleh mereka, orang-orang yang telah mendapatkan rekomendasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Terkait dengan apa yang kita sebutkan sebelumnya, bahwasanya di setiap penghujung 100 tahun akan Allah Subhanahu wa taala munculkan seorang yang dia akan memperbaharui agama ini. Maka disebutkan oleh Imam Ahmad, beliau menyebutkan atau menjelaskan atau mengomentari dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas, bahwasanya beliau melihat di penghujung 100 tahun yang pertama muncul Umar bin Abdul Aziz, dan penghujung 100 tahun yang kedua, kata beliau, muncullah Al-Imam Syafi'i, yang mana Al-Imam Syafi'i adalah murid beliau, dan beliau pun mengakui tentang keilmuan, tentang kegigihan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang menerangkan al-haq, yang sama sekali tidak takut terhadap enam gangguan dan cercaan orang-orang yang mencerca. Maka dari sini ada pelajaran yang berharga bagi kita, bagi orang-orang yang mereka menginginkan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat dengan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sesuai dengan pemahaman salafun salih, pendahulu-pendahulu kita yang salih, dibutuhkan kesabaran. Karena terkadang orang-orang yang mereka berusaha di atas al-haq ini, mengikuti al-haq ini, mereka akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik dari na'am luar kalangan mereka, dari orang kafir, orang musyrik dan yang lainnya, atau dari na'am orang-orang Islam sendiri. Tentunya dibutuhkan kesabaran, dan senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kesabaran, agar kita bisa nam istiqomah di atas al-haq ini. Karena tadi bisa jadi kita menemukan di antara kita, nah, orang-orang yang mereka mengaku mengikuti nam petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mengikuti pemahaman mereka para salafus salih, akan tapi dalam praktek amalan mereka, nah, mereka menyelisihi dari apa yang mereka akui tersebut. Maka butuh kesabaran bagi kita terus dan terus. Jangan dengan itu justru melemahkan kita. Jadikan itu sebagai nam sesuatu yang bisa membangkitkan kita, sebagaimana yang terjadi pada mereka orang-orang terdahulu ketika musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala mengepung mereka, sampai-sampai mereka mengatakan, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yakini pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu teramat dekat. Ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu teramat dekat. Sehingga kita naam, jangan justru dengan ujian itu melemahkan kita, akan tetapi dengan ujian itu justru naam kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan baik kita, agar Allah Subhanahu wa taala pun naikkan derajat-derajat kita. Karena sungguh ketika Allah Subhanahu wa taala menguji seseorang, tidak lain dan tidak bukan, naam, berarti Allah Subhanahu wa taala sedang menginginkan bagi dia untuk naik derajat dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yubtalar rajulu bihasabi dinih." Seseorang itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar agama dia. Jadi jangan dia berkecil hati ketika dia mendapati atau menyaksikan sesuatu yang naam bertentangan dengan apa yang dia paham dan pelajari dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Justru kita mendoakan saudara kita tersebut agar dia naam kembali kepada naam petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jangan justru kita ikut larut nam dengan apa yang nam saudara kita lakukan tadi dari kesalahan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya nam kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mengikuti mereka, nam orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala nam di dalam praktek amalan mereka untuk kita jadikan contoh mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kepada kita kesabaran nam dan terus menggali nam dari warisan Allah, warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa agama ini, karena sungguh itu adalah merupakan nam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita butuh kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala senantiasa karena luas dan banyaknya petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nam dalam salat-salat kita pun kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan petunjuk nam di jalan yang lurus ini. Wallahu taala alam shawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimish shalah.